Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumiddin amma ba'du. Sahib warna sekalian yang sangat saya hormati dan saya sayangi, saya cintai dengan sepenuh hati. Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa bertemu, bisa ngomong-ngomong, ngobrol ya. Kami akan menceritakan titik-titik cerita mbok menawa ono olehe, barangkali ada manfaatnya untuk kita dengarkan dan semoga berguna. Ya mandar mikono kahinilah. Sahib warna yang saya hormati, yang ingin saya bicarakan pada hari ini adalah dawuhe Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Al-Ghazali niku termasuk al-faqih, wong sing ahli faqih. Nggih, termasuk tiang sing ahli dalam bidang ilmu tasawuf, ilmu warok, ilmu njogo-njogo saking barang sing diharamne datang Gusti Allah. Imam Ghazali niku dawuh al-wara'u arba'un. Warok niku wonten tiga, wonten sekawan. Sekawan pangkat, empat tingkatan daripada warok katanya Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah wara'ul adli. Waroknya adil. Warok adil itu artinya meninggalkan semua barang yang diharamkan. Napa mawon sing diharamne nang Gusti Allah niku ditinggal. Yang kedua, waroknya orang-orang soleh. Warok-warok wong soleh niku bukan barang yang diharamkan yang ditinggalkan, tetapi syubhat saja sudah ditinggal, kayak dene rokok. Mokok barang-barang sing mboten patek genek, mboten patek ketemu halal, sing duduk jelas tek-teke, syubhat niku kudu ditinggal sakjane. Ojo sampai dilakoni. Niku jenenge warok sholihin. Yang ketiga waraul muttaqin, warok wong sing takwa. Waraul muttaqin niku ninggalne barang sing ndak ono bahayae, mek wedi bahaya. Kayak ma'am. Ma'am itu tidak membahayakan. Makan banyak pun enggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak mengkhawatirkan. Justru meninggalkan makan banyak bukan karena haram, mek kuatir tumibo onten di barang yang dilarang dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wara usiddiqin. Wara usiddiqin warae tiang-tiang sing jujur. Ini ku ninggalno barang sing lepas dari mara bahaya. Yang lepas dari bahaya itu namanya wara usiddiqin. Bukan hanya sesuatu yang akan menimbulkan larangan, tapi membahayakan saja sudah tidak dilakukan. Berkaitan dengan itu tadi, wonten cerita. Cerita niku yang dialami oleh saudari perempuannya Bishrul Hafi. Bishrul Hafi ini ulama besar yang terkenal waroknya mboten patek seneng nang barang-barang sing mambu-mambu haram niku mboten seneng. Lek wis jenenge mboten seneng, apa maning nyedhek? Maning lakon nyedhek mboten, enggak nyedhek. Misal niki paribasane awake niku ninggalno krono wedi, niku kan siji. Ambek meninggalkan karena dia itu mboten seneng. Tapi sulafi niku pancen wis ugah banget datang barang-barang sing diharam nih, ujuk sampai sing diharam nih, sing remang-remang mawon niku mboten seneng niku Bishrul Hafi. Sedere istri saking Bishrul Hafi Nitu satu saat ja'at teko sopo uhtu Bishril Hafi ilal Imam Ahmad, kepada Imam Ahmad Ibni Hanbal. Imam Ahmad Ibni Hanbal ini adalah salah seorang tokoh daripada salah satu madhab yang empat, yaitu madhab Hanbali. Ini tokohnya atau ketuanya itu Imam Ahmad Ibni Hanbal. Ini disoani oleh uhtu Bishril Hafi, oleh saudarinya Bishril Hafi. Setelah soan ke dalamnya Bishrul Hafi, nonton di ini ngomong, wakolat, inna nagzilu, ngucap sopa uhtu Bishrul Hafi, inna ing dawu inna, saat temani ing sun nagzilu nyulam, sopa ing sun, nenun sopa ing sun, visutuhina ing dalam piro-piro, umah loteng ing sun, matamu rubina. Mongko nuli lewat bina kelawan kita, apa masyailu tohiriyah, piro-piro damar kebersihan jalan. Wonten damar kebersihan jalan, damar penerangan jalan niku ono nek jalan. Sedangkan rumahnya uhtu Bishril Hafi niku wau wonten nek pinggir dalan. Wayako usyu'u lan tumibo asyu'u apa padang-padang alaina ing atase ingsun. Apa ya juzu ono tawen lana kadu ingsun al-ghuslu apa nyulam bisu'a iha en dalam padang-padang ini masyakil. Jadi ini orang wedok tak duki datang Syed Imam Ahmad Ibni Hanbal. Ini ku tanglet kiai kok corosani kini takon kiai. Kiai, saya ini pekerjaannya menenun atau nyulam. Nyulam, semrap nyulam sampean. Nyulam itu ayo marnani kain karu bolah niku jenenge nyulam. Kulo nyulam ada di rumah loteng. Di rumah loteng kulo di pinggir dukur. Nah pada saat nyulam niku wonten damar liwat. Damar liwat sengaja membersihkan jalan. Terus damar niku mandek. Mandek kono di mriku. Wong resik-resik. Ya damare otomatis ya melu di kain rang ini tempat yang akan dibersihkan. Nah, pada saat itu kula nenun ketoke kula nang kain niku mergo ana damar sing teko embong kala wau. Yang sengajanya lampu itu tidak dibuat menerangi pekerjaan saya, tapi dibuat menerangi jalan. Dikai nerangi wong-wong sing mlaku kuatir kesandung. Tahu kuatir wonten tiyang tiba wonten ndek dalan mergo peteng tidak ada lampunya. Niku takone wong wedok kalau wau dateng Said Ahmad Ibnu Hanbal. Ahmad bin Hanbal niku dawuh, waqala Ahmad, man anti, man sopo anti sampean wedok, sampean iki sopo sih, afakillah duh saakene wedok-wedok wanita takon mrene dhewe nang aku sampean takon hukum, jare Ahmad bin Hanbal. Takon hukumi, yo nopo hukumi nyulam sing damare niku ngangge damare penerang jalan. Untuk damar kangge awake dhewe, tapi damar kangge penerangi jalan takono nang bis. Said Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal takon, sampean sopo? Pocek gatine nemen nang hukume Gusti Allah. Wong mek ngono ae kok ditakoni nang aku sampean iki. Ih, sapa sih sampean iki? Kolat. Jawab wong wedok kala wau. Uhtu Bishril Hafi, kula dulure Kiai Bishril Hafi. Masya sampean iki dulure Kiai Bishril Hafi iki. Fabaka. Wonten wong wedok takon sing model kaya wau. Terus jawabe, aku iki dulure Bishril Hafi. Aku dulure Kiai Bishril Hafi. Mergo jawab kaya ngeten iki Kiai Ahmad bin Hanbal niku mular para sedherek. Mular sahib warna. Nangis akan. Duh sampean iki insyaallah. Kok iso sampean iki ngene? Waqala kali nangis niku dawuh. Imam Ahmad bin Hanbal niku dawuh. Man min baitikum yakhrujul wara asadik. Duh. Teko umai sampean iki lho metu wong sing nemen oleh warok nang Gusti Allah. Sopo bisul hafiku? Bisul hafiku wong wedi nang Gusti Allah. Ning sembahyang ya jakang. Sembahyang ya khusyuk. Nang barang-barang sing haram wedi, ojo sampe nang barang sing haram. Barang subhatiku wedi. Dadi nek sampean takon nang aku ya apa hukume jahit ngangge damar penerangan sing metune teko dalan iku. Nek iso jawab aku wong sampean iku lho durung bisul hafi. Bisul hafi niku wong e koyo ngono. Mboten jawab Ahmad bin Hammal iki mboten jawab. Mek dawane lek iso, nek iso. Ojo sampean. Dalan damar ono di dalan iku kangge penerangan jalan. Yang bisa mengambil manfaatnya lampu di jalan itu hanya orang yang jalan. Lah sampean wong barangan kate digawe jahit, digawe nyulam sing kepentingannya lari kepada sampean sendiri. Ojo sak. Mbok yo to masih sampean niku ndak patek ngerti nang hukum haram utawa sampean kepepet utawa apa sampean delok sapa dulur sampean niku. Dulur sampean niku wong api. Mbok yo to masih sampean niku ndak pati ngreken nang awake dhewe. Rekenenlah dulur sampean niku. Delo'o nang dulur sampean niku. Titik-titik ketularan soko baguse dulur. Jogo nang keapiane sopo sing metu teko umah sampean. Jadi krono sungkan nang dulur, krono mandang nang dulur, sing wedok niki senangso duduk wong sing mulya. Diminta teng Sayyid Ahmad Ibni Hambal kangge ngelakoni koyok ngelakoni dulur sing wonten di omahe. Sungkan katene nglakoni maksiat mergo dulur sing ana ndek omahe niku wong ahli wedi nang Gusti Allah. Masih mboten dulur tepak paribasane misanan, mbuh mindoan, mbuh paman, deloken paman-pamane sing api. Dadi katene nglakoni maksiat niku eling, aku iki keluargane sapa? Aku iki dulure sapa? Aku iki adike sapa? Niki dawuhe Imam bin Hambal. Insyaallah lek sampean kelem nglakoni kaya ngono panjenengan bakal dadi wong slamet. Sahibana ingkang kula hormati berkaitan ingkang kados kala menika wau ugi akan terjadi sama halnya dengan yang dilakukan dening Imam Malik Ibni Dinar. Waqila inna Malika bin Dinarin satuhune Malik bin Dinar niku makatha meneng sopo Malik bin Dinar bil Basroh ing dalam tanah Basroh. Suwene meneng arba'ina sanatan zaman 40 tahun. 40 tahun niku suwe lek diitung bulanan niku 400 lebih bulan, 380 bulan. Falam yasikhalahu ayakula syai'an min tamril Basroh. Falam yasikha mongko rasakhlahu katwe Malik bin Dinar apa ayak kula syai'an min tamril Basrati yento mangan sopa Malik syai'an ing suwici-wici min tamril Basrati saking kurmoni negara Basra wala min rupa bialan ora saking anggur telasi negara Basra hatta mata senggo sedo sopa Malik bin Dinar. Wakana lan ono sopo Malik bin Dinar idang kodo arikalane wis tutuk opo waktu rutopi waktune panene anggur teles. Ola dau sopo Malik bin Dinar ya ahlal Basroh, ahli Basroh, hadza batni iki lo wetengku mana koso minhu syai'un ndak tahu ngurangi barang-barang sing teko anggur-anggur utawa kurma-kurma sing ana di tanah Basra. Wala zada fikum lan ora ngalongi saking sangu-sangu sing ana di kuwi kabeh. Malik bin Dinar niku suweni wonten di tanah Basra 40 tahun. Dawuni Malik bin Dinar, selama 40 tahun niku Malik bin Dinar niku mboten tahu dahar kurma sing teko Basrah niku. Anggur sing dugi negara Basrah. Setelah diteliti-diteliti nopo Malik bin Dinar niku kok mboten nate dahar saking kurma utawi anggur yang dari tanah Basrah niku wau. Ternyata tanah Basrah saat itu semua tanah sing ditanduri kurma, sedoyone tanah sing ditanduri anggur waktu niku kathah-kathahen dipun wakafaken kangge masjid-masjid atau kangge dunia-dunia pendidikan. Teko mriki lho. Mergo tanah-tanah sing ditanduri kurma utawi anggur niku kathah-kathahe diwakafaken kangge pendidikan. Kathah-kathahe diwakafaken kangge jihadul khair. Dalan-dalan sing api. Dalan-dalane ibadah. Dalan-dalane hal-hal sing menuju dateng kebaikan ibadah dateng Gusti Allah. Sehingga Malik bin Dinar niki merasa tidak punya hak untuk makan kurma yang notabene dari tanah Basrah. Sekalipun aslinya tidak semua tanah Basrah itu diwakafkan untuk kepentingan pendidikan. Tidak semuanya diwakafkan untuk kepentingan ahlul khair. Tidak semuanya diwakafkan kangge kepentingan masjid. Cuma kangge dasar ngati-ngati. Mboten tahu mangan teko kurma utawa anggur sing asline saking tanah Basrah. Sekalipun itu pakai sistem jual beli. Misalan Malik bin Dinar tumbas tanah, tumbas kurma utawi anggur sing saking tanah Basrah. Mboten wantun. Tuku niku mboten wantun. Krana napa? Krana ndek ngriku rumosoe Malik bin Dinar hanya untuk orang-orang yang belajar saja. Kurma itu bisa dimakan. Hanya bisa dimakan dan kepentingan orang-orang yang berpendidikan atau tempat-tempat yang berkaitan kali masjid. Mboten berkaitan kali masjid, mboten wantun. Padahal Malik bin Dinar niku tiyange ahli ngaji. Lho oleh ndi lek mangan? Ya golek kurma sing duduk toko Basrah. Cari kurma yang dari tanah luar. Tanya kepada si penjual, dari mana Pak kurma ini? Oh, dari Karbala. Atau dari Iran. Atau dari Saudi. Atau dari mana? Baru dituku nang Malik bin Dinar. Mergo pun jelas kurma atau anggur itu tadi datangnya bukan dari tanah Basrah. Lu sampai sak monten waroe Malik bin Dinar niku kuati gondelan karo hukume Gusti Allah niku ngantos-ngantos pada produk atau kurma-kurma yang dihasilkan dipanen dari tanah Basrah itu tidak dimakan oleh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Mendar muka sampean sohib mana podo-podo oleh barokai Malik bin Dinar, podo-podo oleh barokai Bisyul Hafi, kiai-kiai gede zaman kuno. Mendar muka teng Allah kula panjenengan sedaya dicedekno dateng makom-makom para wali-wali besok wonten di swargane Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sohib warna yang saya hormati, sejenis kali cerios kolowau, wonten dawuh ingkang dipun sampeaken dening Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah dawuh, julasa ullahi ghadan ahlul warok, besok wonten di swarga niku sohib warna sing bakal cedek lelungguane karo Gusti Allah. Sampean mesti takon, dindi sih panggenan lunggu sing cedek karo Gusti Allah yang gini swarga. Lek pun wonten di swarga, besok sampean cedek nang Gusti Allah. Karena kita niki saged ningali dateng Gusti Allah niku hanya di surga semata-mata. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah untuk ditemui atau diajak bicara dengan cara langsung di alam selainnya surga, mungkin bisa koyok Kanjeng Nabi saged. Nabi Musa, Nabi Idris, nabi-nabi sing liyane niku saged. Nek kula kali panjenengan nyecekaken dateng dawuhe Abi Hurairah, ya kudu melok dawuhe iki julasa Allah wa tan ahlul wara wazuhud sing bakal kumpul lungguh cedhek karo Gusti Allah. Besok wonten ndek swarga niku Gusti Allah. Ya wong sing ahli wara, ahli zuhud kaya niku wau. Keterangan cerita keterangane Ukhtu Bisyr Hafi utawa ceritane Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Sohib warna engkang kula hormati. Wonten sahabat, wonten ulama jenenge Kahmas. Kahmas niku dawuh. Aznabtu dzamban. Aznabtu nglakoni dosa sapa ingsun. Dzamban kelawan siji ni dosa. Abki nangis sapa ingsun alaihi mergo nglakoni dosa mang. Mundu arba'ina sana awet zaman 40 tahun. Krono nangis 40 tahun ku kaya apa dosane sing dilakoni dateng Kahmas niku pinten. Kaya napa gedene dosa sing dilakoni Kahmas niku sampai nangis 40 tahun. Wadzalika annahu zaroni akhun li fastaraitu bidaniki samkatin maswiyatin. Diceritakan ngene critane. Santri-santri niku takon, "Nggih kok iso sampe nangis sampe 40 taun? Mergo dosa, dosa apa sih sing dilakoni kok sampe nangis 40 taun?" Ngene lho, ono dulurku ziaro nang omahku. Krono ono jenenge ziaro nang omah dulur. Saking senenge atiku, wastara itu bidani kisam katin masuwiatin. Dadi nang aku tak tukono iwak segoro. Iwak bandeng lah gampangane. Lah iwak bandeng niku kan amis. Ambune lekat. Sak danik. Sak keranjang tak tukono iwak. Sing iwak ini ku iwak panggangan. Falamma farogo. Akhon tukit atatinin. Jadi mari tak masak. Onok segane. Kulokek ninang dulurku mang. Jadi dahar segone ambil iwak mang. Wow. Mari dipangan, dipangan. Dulurku lo niku sengut-sengut. Ambes-ambes. Nang tangane niki mergo kroso ambune. Amis. Amis rek tangan. Kok cara muni ngoten, tapi mboten muni. Saking hambus-hambus krono amis. Akhire Kahmas niki bingung. Yo apa carane ndolek tombone amis? Ndolek sabun yo ndak nemu sohib warna. Matos lengo wangi ndak nemu wong barang ndek desa, ndek gunung sampean. Iya lho ndek kutho gampang. Akhire mari makam krono embus-embus didelok rasane koyok mambu amis. Akhod tukit atatinin minjidari jarin li. Akhirnya tak pekno rontokane pelurane tembok sing te'e tonggo kulo. Lah umu kulo dewi umai gedek nak kena dipek lulu nih. Akhirnya dipek akan saking tembok e tonggo. Bareng dipek no nang tembok e tonggo empun niku sing dikai gosok-gosok tangane dulur kula sing mangan iwak amis mang kangge ngilangno rasa amis. Mari digosok-gosok ilang rasa amise. Mari ilang rasa amise. Tonggo kula sing duwe omah mang mati. Nah krono mati kula sik durung sempat njaluk halal nang wong niku mang. Njaluk halale rontokane tembok sing digawe berseni tangan mergo krono rasa amis kala mau. Ndak sempat njaluk sepuro kula nang tangga mang. Tangga kula niku wau mati. Lho koyok ngene niki lho, kula nangis sampai suwene 40 tahun, kula nangis tak mari-mari. 40 tahun saya menangis enggak pernah selesai. Krono kula mboten sempat njaluk halal dateng tangga-tangga kula wau sing tak cekik rontokan temboke. Sohib warna lek ngrungokno cerita koyok ngeten niki rasane nang ati niku ngiris. Wedi kula. Mandar muga sampeyan tak ngono ya. Antar muka Gusti Allah didone iso ngedohi barang-barang sing koyo ngene iki. Masya wis rupa tembok. Rontokane tembok tok. Nek sing duwe nak halal. Ganjel sing katene mlebu nang swarga. Burung sing katene nyicipi swarga ni Gusti Allah. Sohib warna ingkang kawula hormati napa hikayah ingkang kula critakaken kula wau. Mandar muka dados ilmu ingkang bermanfaat bagi kita semua. Sekalipun hanya sekelumit atau ceritane sing koyok kowe nak pati ana regane mandar muga kene pek manfaate jenggo kita sedaya dadi wong sing slamet donya akhirat oleh ridane Gusti Allah ya ndak duwe salah nang tangga walaupun dengan hal-hal yang seremeh itu tadi sohib warna saking kula pribadi menawi wonten salai, aku nyaluk sepuro lek jenenge menungso. Kalimat ingkang kirang berkenan, cara penyampaiannya atau mungkin bahasa kurang alus, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kintene napa ingkang dalem sampeaken, kula cekapaken sakmonten kemawon. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.